بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كده نجد أن نترك هذا الكتاب صحيح البخاري dan pada pertemuan saya kita masuk ke bab yang ke-29 dari kitab al-ilm. Dari bab yang ke-29 Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab man baraka ala rukbatain indal imam awil muhaddid. Bab seorang yang duduk berlutut di hadapan imam atau di hadapan al-muhaddis. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang mana hadisnya sama dengan hadis yang disebutkan dalam bab yang ke-28. Hanya saja di bab yang ke-28 beliau menyebutkan hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Dan dalam bab yang akan kita baca beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indak amal al-Imam al-Bukhari masmu ya kanan Imam al-Bukhari. Ahmad indak al-Imam al-Bukhari masmu Ahmad masih baru. Siapa ini namanya yang baru juga? Siapa namanya? Ishaq al-Imam al-Bukhari masmu Ishaq. Siapa? Dani ya? Ya? Siapa namanya? Ahmad. Baik. Al-Imam Bukhari Ahmad masnya. Siapa namanya? Yang jawabnya Sulaiman. Sulaiman. Al-Imam Bukhari masnya. Muhammad bin Ismail. Ahsan Abu Abdullah. Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddasana Abu Yaman. Abu Yaman. Hasan indak masnu Abu Yaman. Ahsan al-Hakam Ibn Nafi'. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib Ibn Man. Hammam indak Syu'aib Ibn Man Hammam. Ahsan Syu'aib Ibn Abi Hamzah. Masnu Abi Hamzah. Dinar. Al-Zuhri. Kalau Az-Zuhri Ilman Indak Az-Zuhri. Siapa namanya? Ahsan ta Muhammad Ibn Muslim. Qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja faqala Abdullah ibn Hudafa faqala man abi faqala abuka Hudafa ثم أكثر أن يقول سألوني فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dan seperti yang disebutkan hadisnya sama dengan hadis di bab sebelumnya. Dan hadis di Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dengan riwayat yang lebih lengkap dengan kisahnya. Ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar. Saya masih sebutkan bahwasanya ketika tergelincir matahari, ketika datang waktu duhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian setelah selesai salat beliau berkhutbah. Kemudian ketika berkhutbah beliau berkata kepada para sahabatnya, "Saluni." Bertanyalah kalian kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, di antaranya Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu taala an. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man abi?" Wahai Rasulullah, siapa ayahku? Setelah kita sebutkan kemarin, beliau bertanya seperti itu dikarenakan sebagian orang yata'anti nasabi, mencela tentang nasabnya dan mengatakan bahwasanya kamu bukan putranya Hudzafah. Maka Abdul Hudzafah penasaran dengan hal tersebut sehingga beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man abi?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Abuka Hudzafah." Ayahmu adalah Hudzafah. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang, dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah yang terus-menerus diwarisi oleh manusia adalah athanu fil nasab. Suka mencela nasab orang lain. Dan disebut oleh Muslim bahasanya ketika sampai beritanya kepada ibunya Abu Hudzafah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya putranya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa ayahnya. Ibunya marah dan mengatakan, "Masan itu bidmin qat'a aku minka." Karena aku tidak pernah mendengar seorang anak lebih durhaka daripada kamu. Ibunya Abu Hudzafah marah kepada putranya. Kemudian beliau berkata, katanya, "Bagaimana kalau aku dahulu melakukan seperti perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu perbuatan zina. Kemudian Nabi SAW menjawab kepadamu, bapakmu bukan Hudzafah. Maka kamu telah membuat aku malu di hadapan manusia." Maka Abu Hudzafah radhiyallahu menjawab kepada ibunya, "Lau alhaqani Rasulullah bi'abdin aswad lalahiqtuhu." Kata beliau, "Kalau seandainya Nabi SAW menisbahkan diriku kepada seorang budak yang berkulit hitam, bahwasanya bapakmu itu budak fulani yang berkulit hitam, lalahiqtuhu, maka aku akan menisbahkan diriku kepadanya." Bahwasanya beliau bertanya seperti itu bukan dalam rangka pemalukan ibunya, akan tetapi dalam rangka ta'akud dan juga dalam rangka membantah sebagian perkataan manusia yang mencela nasabnya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Tsumma aktsara an yaqul saluni." Kemudian sebagian sahabat bertanya lagi seperti dari yang telah kita tahu di Musa kemarin, "Man abi?" Dan banyak yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai Nabi mengatakan, "Saluni, saluni." Dalam keadaan beliau tersebut itu marah sampai berubah wajah beliau memerah. Maka Umar radhiyallahu anhu yang ada di majlis tersebut ketika mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan apa yang beliau dapatkan, baraka Umar ala rukbatai. Umar radhiyallahu berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyya." Dan lihat kemarin Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna natubu ila Allah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kami perbuat. Telah membuat berat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wabina billahi rabba, kami telah ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kami. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kami. Wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sebagai nabi kami. Fasakata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan Umar seperti itu, beliau diam. Yang tadinya beliau mengatakan saluni, saluni, bertanyalah kepadaku, bertanyalah kepadaku. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Dan syahidnya dari hadis ini adalah fadaraka Umar ala rukbatain. Umar berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di hadis ini kita bisa faedah yang berkaitan dengan alam min alamin nubuwah. Tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau ditanya dengan perkara-perkara yang artinya tidak disaksikan, tapi dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, beliau bisa menjelaskan perkara tersebut. Man abi, abuka fulan. Man abi, abuka fulan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan sebutkan saya muslim, bahwasanya di khutbah tersebut Nabi berkata kepada para sahabat, diperlihatkan kepada beliau al-jannata wa nar, surga dan neraka. Dan tidak pernah melihat keadaan seperti keadaan hari tersebut. Minal khair wa syar, dari kebaikan surga dan dari betapa buruknya keadaan neraka. Dan Nabi mengatakan lau ta'lamu nama alam lau bahiktu kathira lau bahiktu qalila wala bakaitum kathira. Sebagai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan mempersedikit tertawa dan akan berbanyak menangis. Nah, juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau mengetahui bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana hendaknya yang beliau lakukan untuk meredakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan marah tersebut, dengan mengatakan ya Rasulullah, inna natubu ila Allah azza wajalla, rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyya. Dengan keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi ketika mendengar tersebut, beliau diam dari perkataan beliau saluni, saluni. Dan sudah kita lihat bahwasanya hadis ini disebut oleh Bukhari tentang bolehnya marah ketika seorang memberikan mau'idhah. Marah ketika dibutuhkan tatkala menyiapkan ilmu atau mau'idhah itu diperbolehkan. Nabi di beberapa tempat terkadang beliau marah. Dan sudah kita lihat hadis-hadisnya. Juga yang berkaitan dengan bab ini pula tentang wajibnya kita menjauhi amalan orang-orang jahiliyah. Tasyabbu bi al-jahiliyah, di antaranya atha'nu fil nasab. Atha'nu fil nasab min a'mal al-jahiliyah, yang harus kita jauhi, mencela nasab orang lain dengan menuduh bosnya kamu bukan anak si fulan atau perkataan sejenisnya, atau mencela keadaan orang tua orang lain dikarenakan kefakirannya atau dikarenakan aib yang menurutnya aib yang ada pada orang tua tersebut. Ini semuanya merupakan perkara jahiliyah yang harus kita hindari. Kita tidak boleh mencela nasab orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sudah mengatakan orang yang paling mulia di Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pun nasabnya seseorang itu tidak berkaitan atau tidak akan menghalangi kemuliaan dirinya jika dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan adanya pada ketakwaan. Dan atha'nu fil nasab itu termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan melanjutkan materi kita di kitab Nasihat Indonesia yang tadinya biasa kita mengambil Al-Jami' Shahih Min Al-Sifat Shahihain, hanya saja materi di Nasihat Indonesia materinya agak panjang, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa kita menyelesaikan pada pertemuan siang hari ini. Pada materi yang terakhir kita telah melalui tentang hifdzul lisan wa fadluh, tentang kewajiban seorang hamba menjaga lisannya dan keutamaan seorang yang bisa menjaga lisannya. Terkait ayat-ayat dan hadis-hadis yang pernah disebutkan, yang mana hal tersebut sangat bermanfaat untuk kita, wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita. Di antara hadis yang hendaknya kita selalu pegang dan tidak boleh kita lupa adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini ada lisan yang tidak boleh kita lupakan. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan yang lainnya. Kalau kita mau berbicara, berbicara dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, maka diam itu lebih selamat. Dan di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, "Qulu khairan tazunamu waskut an syar taslamu." Berkatalah dengan perkataan yang baik, niscaya kalian akan beruntung. Itu akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dikarenakan perkataan yang baik yang dia ucapkan. Waskut an syar taslamu, dan diamlah dari perkataan yang buruk. Niscaya kalian akan selamat. Selamat dari dosa dan selamat dari tabiat, dari akibat perkataan buruk tersebut. Dan juga berkali-kali tentang min afatil lisan, beliau menyebutkan tentang beberapa perkara yang merupakan penyakit-penyakit lisan. Beliau sebutkan yang pertama, an-nutqu bisyirki wal kufri, penyakit yang paling besar. Penyakit lisan yang paling besar tatkala lisan mengucapkan kalimat-kalimat kufriyah dan kalimat-kalimat syirkiyah yang bisa menyebabkan dirinya keluar dari ajar Islam, terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan yang kedua yang merupakan afatul lisan adalah an-nutqu bil bid'ah, tatkala seorang mengucapkan kalimat-kalimat bid'iyah. Ini afat lisan yang sangat berbahaya. Dan bahaya bid'ah itu lebih besar daripada bahaya al-kabair, dosa-dosa besar, terhadap dosa yang lainnya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah ketika mereka melakukan kebid'ahan, baik bid'ah fi'liyah atau qawliyah, dia tidak merasa sedang berbuat dosa, bahkan dia merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pintu taubah itu tertutup dari sahibul bid'ah. Pintu taubah tertutup dari sahibul bid'ah, maknanya ghairu muwaffaq litaubah. Pelaku bid'ah itu tidak diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala illa an yasha Allah. Dikarenakan dia tidak merasa sedang berbuat salah atau berbuat dosa. Dia merasa sedang berbuat kebaikan, bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nutqu bil bid'ah. Kita bisa saksikan berapa banyaknya orang-orang yang berbuat bid'ah dan bagaimana semangat mereka berbuat bid'ah. Kemudian yang ketiga, dari materi kita yang insyaallah kita selesaikan pada pertemuan saya ini adalah al-ghibah. Penyakit lisan yang lainnya adalah al-ghibah. Dan sudah kita lihat definisi al-ghibah yang baru disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ghibah dikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Afara in kana fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya yang aku katakan tentang saudara itu benar ada pada saudaraku? Saya tidak membuat kedustaan. Dia punya aib ini dan saya sebutkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "In kana fi ma taqul faqad ibtada." Kalau kamu mengatakan tentang aib saudaramu dan aib tersebut ada pada saudaramu, kamu tidak membuat kedustaan, maka kamu telah menggibahinya. Itu gibah. Walaupun kunti, dan seandainya apa yang kamu katakan tidak ada pada saudaramu, faqad dahatta, maka kamu telah membuat kedustaan terhadapnya. artinya lebih besar lagi. Jadi jangan sampai sekali-kali beralasan, saya tidak berbohong, saya berkata sesuai dengan keadaan, sesuai dengan hakikat. Nabi mengatakan, dikruka akhaka bima yakra, itu bid'ah. Inka nafi. Sekalipun itu benar ada pada saudara kita. Kemudian selanjutnya beliau sebutkan, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsirih, wal-ghibatu muharramatun bil-ijma' wal-istathna min dhalika illa marajahat maslahatuh kana tijarih wa ta'bil wal-nasiha faqawli sallallahu alaihi wasallam lamma sta'dana alihi dhalika al-rajul al-fajir i'danu lah bisa akhul asyirah. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم أما معاوية فصعلوق وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وكذا ما جرى مجرى ذلك ثم بقيتها لتهريم الشديد. المؤلفة حفظه الله تعالى بلي منقي كلام ابن كثير رحمه الله بتفسيرها كتب بليو dan ghibah itu hukumnya muharram bil ijma, dengan tanpa ada khilaf di antara para ulama, ghibah itu muharram bil Quran wa sunnah wal ijma, dan ayatnya sudah kita lihat, begitu pula hadisnya. Kemudian wal yustathna min dhalik, dan tidak dikecualikan dari ghibah, bahwasanya semuanya muharram illa ma rajihat maslahatuh, kecuali kalau di sana ada maslahah yang rajihah, yang mana masa tersebut tidak bisa diraih kecuali dengan menyebutkan kejelekan yang ada pada saudaranya tadi. Karena al-jarh wa ta'dil, seperti dalam al-jarh wa ta'dil di ilmu hadis, kita akan dapatkan di tarajim 92, para ulama mengatakan fulan kadzab, atau fulan da'if, fulan sayyul hifd, fulan itu pendusta, fulan itu hafalannya lemah, dan begini dan begitu. Namun tentunya itu suatu yang dibenci. Kalau ada orang mengatakan kamu itu hafalannya lemah, kamu ini begini dan begini, tentunya itu suatu yang dibenci. Akan tetapi di maslahatnya rajihah, ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diterangkan masalah ini, maka agama akan hilang, hadis akan hilang. Maka hukumnya seperti ini bukan hanya mubah saja ghibah seperti ini, tapi wajibah. Hukumnya ghibahnya wajibah dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wan nasiha, dalam rangka nasihat. Dan jangan kita lihat sebagiannya seperti yang tadi telah kita baca, dalam rangka menasihati dan tidak bisa tercapai kecuali dengan menyebutkannya. Maka itu pun bukan dari ghibah. Bukan contohnya seperti perkataan Nabi SAW kepada seorang yang fajir, seorang yang dikenal keburukannya. Ketika dia minta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW, Nabi berkata kepada yang di rumah, "I'danulah, izinkan orang tersebut masuk. Masuk. Bi'sal akhul asyirah. Dia sejelek-jeleknya saudara kabilah." Nabi mengatakan tentang orang tadi yang minta izin, dia sejelek-jeleknya saudara kabilah. Ini tentunya perkara yang menyakitkan, tapi mimba bin nasihah. Nanti ketika misalnya dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang di rumah paham, dia orang fajir, dia orang tidak baik, berhati-hati darinya dan paham dengan keadaannya. Namun seperti perkataan Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau dilamar oleh dua orang sahabat, yang pertama oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dan yang kedua oleh Abu Jahm, dan beliau meminta nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta arahan, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muawiyah dan Abu Jahm melamarnya, apa yang hendaknya saya lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anna Muawiyah tu fasuluk." Fasuluk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Muawiyah bin Abi Sufyan fasuluk, dia adalah orang yang tidak memiliki harta, orang miskin. Intinya kalau didengar oleh orang ini terkadang sakit hati dengan kamu orang miskin atau dia orang miskin. Wanul Abu Jahm paling bawa aswaan hati. Adapun Abu Jahm katanya dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Sebutkan riwayat yang lain, saya muslim, tabarrabu bin nisa. Dia suka memukul istrinya. Katanya suatu aib. Tapi Nabi sebutkan perkara ini dalam rangka meraih maslahah rajihah, supaya Fatimah bintu Qais ini tahu tentang dua orang yang ingin melamarnya, sehingga dia tidak salah langkah, tidak salah memilih suami. Yang ini miskin, yang ini keras terhadap suaminya. Kemudian Nabi pun memberikan lebih dari itu petunjuk kepada Fatimah binti Qais. Angkihi Usam bin Zaid. Nikahi olehmu kalau mau Usama bin Zaid. Radiyallahu ta'ala anhumah. Ini mimbab an-nasihah. Mimbab an-nasihah. Kemudian kata Ibn Kathir wa ta'ala wa kada majara majra dalik. Kemudian katanya yang seperti ini, hukumnya ghibah tidak diharamkan, bahkan tidak masuk ke dalam hukum ghibah muharramah. Kemudian baqiyatuha, ada pun yang selainnya, ala tahrimi syadid. Hukum ghibah adalah haram yang sangat besar. Perkara yang haram, yang sangat keras. Kita harus berhati-hati dari perkara al-ghibah. Intaha kalim kafir rahimahutan min tafsiri. Kemudian kata al-mu'alifah, hafizahallahu ta'ala, qultu. والصور المستثنات من الغيبة مجموعة في قول الشاعر الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرت ومهدر ولمظهر فسقا ولمظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإهانة في إزالة المنكر. Aku katakan, dan bentuk-bentuk yang dikecualikan dari ghibah, yang tidak masuk dalam ghibah muharramah, itu terkumpul pada perkataan syair. Ada dua baciir yang mana di dalamnya ada enam perkara yang tidak termasuk ke dalam ghibah muharramah. Kata beliau, adzammu laysa bi ghibatin fi sittatin. Adzammu, celaan, itu mencela orang lain, itu tidak termasuk ke dalam hukum ghibah yang muharramah fi sittatin, pada enam perkara. Mutadzallimin, yang pertama mutadzallim, orang yang dizalimi, kemudian dia ingin selamat dari kedzaliman tersebut, maka dia mengadukan perkaranya kepada pihak yang diperkirakan bisa menolongnya dari kedzaliman tersebut. Maka boleh baginya ketika datang mengatakan si fulan itu telah mendzalimi saya begini dan begini, menyebutkan tentang saudaranya dengan adam, itu boleh, tidak tercela. Mutadzallim, dia mazlum dan ingin keluar dari kedzaliman tersebut. Wa mu'arrifin, dan juga min ajli ta'rif. Jadi ta'rif itu seorang tidak dikenal kecuali dengan nama tadi. Dan ini banyak dalam nama-nama pada perawi hadis yang sering kita lihat Sahih Bukhari. Ada al-A'raj, ada al-A'mash, ada al-Dharir. Al-A'raj itu kalau bahasa kita pinjang. Maksudnya kalau ada orang yang kasih pinjang atau wahai pinjang, juga misalnya al-A'ma, al-A'mash itu maknanya rabun. Melihatannya kurang normal. Kadang-kadang dia rabun atau si rabun. Dan juga si abdarir, buta. Tentunya ini perkara yang menyakitkan. Akan tetapi, pada perawi tadi, ruwat tadi sudah dikenal dengan nama tersebut. Dengan nama tersebut. Bahkan dalam Al-Quran Karim, telah kita hafal bersama. Di saat Abasa wa Tawalla, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Ibnu Abi Maktum, Ibnu Umi Maktum, radhiyallahu ta'ala an dengan al-a'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Al-a'ma Ibnu Maktum radhiyallahu ta'ala anhum. Abasa wa tawalla, dan mukamasam dan berpaling. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sedang mendakwahi tokoh-tokoh musyrik dan beliau mengharap mereka bisa masuk Islam, kemudian Ibnu Maktum radhiyallahu anhu datang. Dan kadang beliau bodil, tidak melihat, tidak tahu kalau Nabi sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh musyrik dan sedang mendakwahi mereka. Ternyata dalam rangka bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma. Nabi mu'arif, Nabi ta'arif, itu hukumnya boleh. Siapa coba? Hani. Al-a'ma, siapa namanya? Sulaiman Mihran Al-A'raj Abdul Hurmuz. Kalau Abdaril, kalau Abdaril hasil yang besar. Siapa ini? Ami Hadi Ahsan Muhammad Nukhazim. Abu Muawiyah Al-Barir Al-Barisi. Kita lanjutkan wa muhaddirin, yang ketiga yang kalau dikunci adalah muhaddirin, orang memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kejelekan. Ada seorang talib datang kepada mubtadi untuk mengajar, nah kita ingatkan, hati-hati kamu, kamu jangan datang ke si fulan mubtadi. Kalau benar celaan, kalau ada dikatakan fulan mubtadi, itu celaan yang sangat besar, qadhun kabir, dia mubtadi. Tapi kita katakan fulan mubtadi, dalam rangka peringatkan talib ini yang datang kepadanya. Atau wali mudhirin fisqan, yang berikutnya yang keempat, yang kalau dihukum ghibah muharramah, mudhirin fisqan, orang yang menampakkan kepusukannya, perbuatan dosanya dengan terang-terangan, orang sudah tidak malu lagi berbuat dosa, maka ketika disebutkan tentang keadaannya itu bukan ghibah. Orang yang terang-terangan minum khamr, atau orang yang terang-terangan berjudi, kita katakan si fulan penjudi, si fulan pemabuk, itu bukan ghibah muharramah, karena dia mudhirun fisqan, dia menampakkan kepusukannya, tidak mau lagi dengan kepusukannya. Yang berikutnya wa mustaftin, yang kelima adalah wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Jadi kisah Hind, istri Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Hindun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan suaminya. Inna Abu Sufyan rajulun syahih, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu orang yang pelit. Karena ini qadah, dikatakan pada seorang fulan syahih, fulan bakhil, ini qadah, tapi dalam rangka istifta. Fahal ala ismun an akhuda minhu, apakah saya berdosa kalau aku mengambil dari sebagian hartanya, kata yang gaya ilmi dengan tanpa dia mengetahuinya. Maka dia mengatakan khudi mayaksiki wala daki bil ma'ruf, ambil yang mencukupimu dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dari menyebutkan dam celaan dalam langkah istiftah, hukumnya boleh. Sekalipun seandainya bisa ditempuh dengan tanpa menyebutkan namanya, itu lebih baik. Tapi ketika dibutuhkan, hukumnya boleh. Namun karena memantola beliau, tapi izalah di mengkari. Yang keenam, yaitu menyebut menjadi seorang dalam rangka talab li'anah, memohon meminta bantuan fi izal mungkari, dalam menghilangkan atau menghapus suatu kemungkaran. Hukumnya boleh melaporkan seorang dengan keburukannya kepada pihak yang berwenang untuk ditindak, dikarenakan keburukan dilakukan. Ini perkara yang diperbolehkan. Kepada ma'alifah, majihadani hudaita ini subulus salam. Wanduri ala adillah ta'aliha fi hadal masdar litamil fa'idah. Katanya sumber dua bait ini di kitab Sebelum Salam, Syarah Bulughul Maram, Misan'ani, rahimahullah ta'ala. Dan lihatlah olehmu dari dalil yang menunjukkan bolehnya perkara enam tersebut, perkara yang tadi, di kitab Sebelum Salam, litamil fa'idah, untuk menyempurnakan fa'idah yang telah kita sebutkan. Dan fa'idah yang sangat besar yang disebutkan oleh As-Sunnah Allah Ta'ala di Sublu Salam. Ini juga bisa juga dilihat juga di kitab Riyadhus Shalihin di Al-Imam Nawawi Rahimah Ta'ala. Disebut juga enam perkara ini masih keluar dari ghibah. Bisa dilihat di kitab Al-Manhiyat di awal akhir Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang lainnya, wa qad ikhtalafu ahya min kaba'iri dhunub am la. Faedah tentang ghibah, para ulama berselisih pendapat apa hukum ghibah tersebut, apakah termasuk dosa besar atau termasuk dosa kecil. Amma al-Qurtubi faqad naqal ijma'a ala annaha min kaba'iri dhunub. Adapun Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau telah menukil bahwasanya ghibah itu termasuk ke dalam golongan dosa besar. Kemudian kata beliau, walam yasihadal ijma', akan tetapi penukilan ijma' tersebut katanya tidak tepat. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahib ar-Raudhah wa Rafi'iyyah qala inna min sahib ad-Dhunub. Ibnu Hajar rahimahu ta'ala al-Hafidz telah menukil atau menyebutkan bahwasanya penulis kitab Ar-Raudhah dan juga Ar-Rafi'i mengatakan ghibah termasuk dosa kecil. Kemudian mu'allifah mentarjih dari dua pendapat tadi, walladhi yu'ayyidud dalil annahuma kaba'ir. Dan yang diperkuat oleh dalil itu yang rajin, bahwasanya al-ghibah adalah termasuk dari kabair, termasuk dari dosa besar. Tapi sunan Abi Dawud an Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna min arba'i riba al-istiqalah fi ardil muslim bi ghairi haqq. Wal hadis sahih wa bi musnad. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk arba'i riba. Dan riba telah diitlakan pada perkara yang muharram, termasuk perkara yang muharram yang besar al-istiqalah fi ardil muslim. Seorang merusak kehormatan muslim dia dari hak dengan cara tidak benar. Wa bi sunan Abi Dawud dan juga datang sunan Abi Dawud dan Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhnushuna biha wujuhahum fa qultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina yakuluna luhum an-nas wa yaqauna fi arabihim wa qad taqaddama hadha al-hadith. Di sunan Abi Dawud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sabda, "Tatkala aku dimi'rajkan." Bersama Jibril ketika Nabi masih di Mekah, di kisah Isra dan Mi'raj. 3 tahun sebelum hijrah beliau ke negeri Madinah. Aku melewati dengan sekelompok orang yang mana lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku dari tembaga. Yakhmushuna biha wujuhahum, yang mereka mencakar dengan kuku tersebut wajah-wajah mereka. Maka bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Wa yaqauna fi aradihim, dan mereka merusak kehormatan mereka. Sudah kita ketahui bersama di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang menggibah saudaranya seperti memakan bangkai atau daging bangkai saudaranya. Ini kata Nabi Sallam, yaquluna lahum an-nas wa yaqauna fi arabihim. Wallahu yaqul, dan Allah berfirman, wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apakah sesuatu yang menginginkan untuk memakan lahma akhihi maitan, daging saudara yang telah mati, fakarihtumu, maka tentunya kalian akan membencinya, tidak akan mau memakan daging saudaranya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pengampun dan maha penyayang. Ini faedah yang pertama, bahwasanya al-ghibah hukumnya dipersilakan kepada ulama, jumhur ulama, bahkan sebagian ulama ijma, itu hukumnya dosa besar. Sekalipun penukilan ijmanya muntaqad. Tapi yang sahih, disebutkan di sini, al-ghibah min al-kabair, termasuk dari dosa besar. Ikhwan minta sabar ya, insya Allah pertemuan terakhir, taklim bulanan, Ramadan libur. Masih ada satu lembar lebih. Kemudian faedah berikutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah yang baik dari materi kita. Wal ghibatu takunu fi bahri ghaib faqat. Katanya, apakah ghibah tersebut hukumnya dikatakan ghibah ketika saudara yang dibicarakannya tidak ada atau bersifat umum sekalipun ada di hadapannya? Kata beliau, bahiru qawlihi dhikruka akhaka bima yakrah yashmal dhikrahu fi ghaibatihi wa fi hadratihi. Jadi kalau memperhatikan nafs hadis Nabi SAW ketika mendefinisikan al-ghibah, dikruka akhaka bima yakrah, karena ini mencakup menyebutkan saudaranya fi ghaibatihi, dalam keadaan saudaranya tidak ada, begitu pula fi hadratihi, ketika saudaranya ada di hadapannya, masuk hukumnya ke dalam ghibah. Lakin qala al-hafid, akan ada al-hafid al-hajar mengatakan, al-arjah ikhtisasuha bil ghaibah. Tapi mendapatnya rajih kepada Al-Hafidh Rahimah Ta'ala, yang namanya ghibah itu khusus tatkala saudaranya tidak ada. Tidak ada di hadapannya. Mura'atan istiqatihah. Dalam rangka katanya mura'ah, itu memperhatikan istiqat dari ghibah. Ghibah dari ghibah. Tidak ada orang yang dibicarakannya. Wabidhalika jazam al-lughah. Dan dengannya katanya menjazam al-lughah. Kata al-lughah yang namanya ghibah menyebutkan kejelekan saudaranya dalam keadaan saya tidak ada. Tidak ada di hadapannya. Kemudian Al-Hafidz Rahimahullah Ta'ala mengatakan, sekalipun seperti itu bukan berarti kalau ada tidak mengapa. Kata beliau, na'am. Al-muwajahatu bima dukira haram. Iya, muwajah menyebutkan langsung aib saudaranya di hadapannya itu perkara yang muharam. Li'annahu dakhilun fi sab wa syatam. Karena itu masuk dalam sab wa syatam. Dalam sab itu mencaci wa syatam. Mencela dan mencaci maki. Mencela dan mencaci maki. Jadi kalau di hadapannya mana mencela dan mencaci maki, kalau tidak ada sebenarnya namanya menggibahinya, menggibahinya. Dan kedua-duanya muharram. Kemudian beliau memberikan nasihat secara khusus untuk para ummahat, untuk kaum wanita. Dan juga tentunya umum bagi kita semuanya hukumnya. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, wal ghibatu fi zamanina asbahat faqihata kasirin min nisa'in. Kasirin min nisa'il yawm. Illa man rahimallah. Kata beliau, dan ghibah yang menggunjing, menyebutkan kejelekan saudaranya pada zaman kita ini, katanya sepertinya sudah menjadi faqihata kasirin min nisa'il yawm. Sudah menjadi barang yang barang santapan, barang yang dinikmati oleh banyak wanita pada zaman sekarang. Seperti sedang tidak melakukan perbuatan dosa. Enak saja menyebutkan aib saudaranya. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjaga lisannya. Fal wajibu alaina al-istislamu li syari'i rabbina. Maka kewajiban kita semuanya adalah tunduk dengan syariat Rabbina azza wa jal. Ketika Allah telah mengharamkan ghibah, maka wajib kita untuk menjauhi perkara tersebut. Terlebih lagi ketika kita tahu al-ghibah termasuk kabirah min al-kabair, termasuk dosa besar. Fahuwa al-qa'il. Dan Allah yang telah berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qaballahu wa rasul amran an yakun lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mu'min dan mu'minah tatkala Allah menetapkan begitu pada rasulnya suatu perkara, ayyakun lahumul khiyaratu min amrihim, untuk mereka memiliki pilihan yang selainnya. Wa ma ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa menasihati Allah dan rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wal qa'il, dan Allah yang telah berfirman, innama kana qaul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yut'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan hanyalah perkataan orang yang beriman tatkala disuruh kepada Allah dan rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini kewajiban kita. Ketika kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita mengatakan sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yut'i Allah wa rasulah wa yakhsha Allah wa yattaqi. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wal qa'il, dan Allah yang berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Allah, tidaklah mereka beriman sampai mereka berhukum kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan pada mereka haraj, rasa sempit dengan perkara yang kau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sembilanannya, tunduk kepada hukum yang engkau tetapkan. Wal qa'il, dan Allah telah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian ikuti yang selainnya sebagai wali-wali kalian. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit sekali orang yang mengingat. Wal qa'il, dan Allah yang berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu, dan apa yang Rasul datang dengan dia maka ambillah. Wa man nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul melarangnya maka tinggalkanlah. Semuanya dorongan baik kita agar kita al-istislam, tunduk dan patuh dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Fala nakun ka ahli kitab naqul sami'na wa asaina bal naqul sami'na wa ata'na. Kata beliau, jangan sampai kita menjadi seperti ahlu kitab, seperti orang-orang Yahud dan Nasara. Ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami maksiati. Bahkan yang wajib kita lakukan adalah sami'na wa atha'na. Kami dengar dan kami taat. Kemudian beliau wali mazid min adilati tamassuk bisyara undur kitab al-i'tisam min Syekh Abdul Rahman wa ta'ala. Wa kitab al-i'tisam min Sahih Bukhari. Dan untuk menambah fadha'i tentang dalil-dalil kewajiban tamassuk dengan syariat, maka lihatlah kitab al-i'tisam. Yang dikawal Imam Syekh Abdul Rahman wa ta'ala. Dan kitab al-i'tisam dari Sahih Bukhari. Ini faedah yang kedua. Faedah yang pertama tadi, ghibah termasuk dosa besar. Faedah yang kedua, apakah ghibah itu menyebutkan aib saudaranya di hadapannya atau khusus ketika tidak ada? Yang dirajihkan tadi, ghibah itu menyebutkan kekurangan saudaranya ketika tidak ada di hadapannya. Adam kalau ada namanya syatam. Wasab namanya sab wa syatam. Yaitu mencela dan mencaci maki. Dan kedua-duanya tidak diperbolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya. Mas'alatu ghibatin mas'alatun khatira. Id annal insan qad yaqaw fiha wala wahuwa la yash'ur. Falhadan min daliki wa aliki bi antatubi ilallah ta'ala min dalik. Kata beliau, dan perkara ghibah adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena manusia terkadang dia terjatuh pada perkara tersebut wahuwa la yash'ur, dan kadang dia tidak sadar sedang berbuat dosa. Cerita tentang saudaranya, tentang aibnya, dia tidak sadar bahwa perbuatan yang muharram. Falhadan min dzaliki, maka hati-hati wahai kaum wanita dari perkara tersebut. Wa alayki an tatubi ila Allah min dzalik, dan seandainya engkau telah melakukannya maka wajib atasmu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Kuat ya. Anak kerja supaya nanti materinya baru di pertemuan berikutnya. Masih kuat ini ya. Saya balik lanjutkan atau cukup? Cukup. Materi terakhir adalah tariqatu taubah min al-ghibah. Jalan atau cara bertaubat dari perbuatan ghibah. Belum nanti kalau Nukayim nanti di kitab Al-Wabil Sayyid. Kalau Nukayim di kitab Al-Wabil Sayyid. Yudkarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anna kafaratul ghibah an tastaghfira liman igtabta. Taqul Allahumma ighfir lana wala. Bakal Baihaqi fi da'watin kabir. Wa qala fi isnadihi ba'fun. Nukayim nanti di kitab Al-Wabil Sayyid. Beliau berkata, disebutkan dari Nabi Sallam, ini sirah tamdid. Kalau kita membaca kalam ulama, terutama ulama hadis, ketika menyebutkan hadis qila atau wa nuqila wa ruya, ini menunjukkan bahwasanya hadis yang disebutkan sahih dhaif. Hadis dhaif. Seperti ini, Ibnu Qayyim ketika menyebutkan hadis Allahumma ighfir lana wala kada wa yudkaru an yasam, dan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kafarah orang yang terjatuh pada ghibah. Maksudnya kafarahnya antastag firali menitabda, dengan mohonkan ampun bagi orang yang dia gibahi. Jadi kita telah menceritakan si fulan menggibahinya, bagaimana cara bertaubatnya, karena dengan mohonkan ampun untuknya, dengan mengatakan Allahumma ighfir lana wala, ya Allah ampunlah kami dan dia, itu orang yang kita gibahi. Hanya saja hadis ini sanadnya baik, karena dia bakal baik hati tidak awal tidak kebir. Malah bahagia kita berlaku kabir, tapi sanadnya baik. Wahabi mas'alul ulama fiha qawlan. Kalau begitu bagaimana hukum cara bertaubat dari perbuatan ghibah? Karena pada ulama ada dua pendapat, huma riwayatan dari Imam Ahmad. Dan kedua pendapat tersebut merupakan pendapat Imam Ahmad. Wahuma. Itu hal yakfi fi taubati min al-ghibati al-istighfar al-mughtar. Pendapat pertama, apakah cukup? Atau masalah pertama, apakah cukup? Seseorang tatkala bertaubat dari ghibah itu hanya dengan memohonkan ampun untuk orang yang dia ghibahi. An la budda min i'lamihi wa tahlilih, atau katanya harus dia datang kepada yang dia ghibahi kemudian beritahukan, saya waktu itu menyebutkan tentang apa begini dan begini. Wa tahlilih, kemudian dia meminta maaf, maafkan saya dengan hal tersebut. Jadi ini masalahnya ketika seorang terjatuh kepada ghibah, bagaimana cara bertaubatnya? Ada dua pendapat. Yang pertama katanya harus datang minta maaf kepadanya. Minta maaf kepadanya. Dan yang kedua karena tidak perlu seperti itu. Karena kalau seperti itu bisa menyebabkan hal yang kurang baik. Cukup katanya dia mohon ampun untuk yang dia gibahi, kemudian menyebutkan kebaikan di tempat dia menggibahi saudaranya tersebut. Wasahi dan pendapat yang sahih katanya annahu la yahtaju ila i'lami. Pendapat yang sahih katanya tidak perlu katanya memberitahukan kepada yang dia gibahi. Kemudian mohon maaf kepadanya. Bal yakfihi al-istighfar wa dzikruhu bi mahasini ma fihi min al-mawatin allati ijtabahu fiha. Bahkan cukup kan dengan mohon ampun untuk orang yang gibahi, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di tempat dia telah mencelanya, menggibahinya. Wahada ikhtiar Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi. Dan ini adalah pendapat yang dipilih atau yang dirujuk oleh Syekh Islam dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua, walladzina qala budan ilami. Pendapat ulama yang mengatakan harus katanya dia datang dan beritahukan tentang kesalahannya dan minta maaf, jal ghibata kal huquqil maliyah. Mereka menjadikan ghibah hukumnya seperti hak maliyah, seperti harta. Kalau kita misalnya mengambil uang seseorang dengan cara tidak benar, maka wajib bagi kita mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya dan minta maaf dari perbuatan tersebut. Begitu pula kata ghibah, ini bagian kehormatan. Kita merusak kehormatan tersebut, maka wajib bagi kita untuk datang dan minta maaf dari kesalahan tersebut. Kemudian beliau menjawab, maksudnya tadi tidak perlu seperti itu, wal farqu bainahuma zahir. Dan perbedaan antara hukul mal dengan ilal katanya bahir. Dan hukul maliyah yang tabiul mablum bi'audi nabiri mabdamati ilih. Karena beda antara harta dengan kehormatan. Karena kalau harta katanya, misalnya uang, ketika dikembalikan, orang di balik itu bisa mengambil manfaat dari uang yang dia dapatkan, yang dikembalikan orang yang membalinya. Fa insya akhadaha, kalau dia mau pakai, dia pakai untuk kebutuhannya. Wa insya tasodakah biha, dan kalau dia mensodakahkannya, maka dia sodakahkan. Yang jelas dia bisa memanfaat dari uang yang dikembalikan tersebut. Wa amma fil ghibah, adapun kalau ghibah katanya, fala yumkin dalik, maka tidak akan bisa mengambil manfaat orang yang digibahi tersebut. Ketika dia, orang yang digibahi datang, kemudian menyebutkan apa yang telah terjadi, dan minta maaf. Wa liyasullahu bi'ilami illa aksu maksud syari'ir sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya tidak terjadi kecuali kebalikan apa yang dimaksud oleh syari, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat ini dan juga yang tentang syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam tentunya menginginkan umatnya untuk bersatu zahiran wa batinan, dan agar hubungan mereka baik kalbunyan wa kaljasin wahid. Fa innahu yugiru sadra. Kalau ada orang datang katanya, kemudian menyebutkan saya waktu itu begini dan begini dan begini, katanya ini yukir sadrah, menyebabkan amarah dada orang tersebut yang tadinya tidak tahu apa-apa dan keadaan tenang, baiklah kepada saudaranya, kemudian tiba-tiba ternyata saudara saya seperti itu. Ini katanya yukir sadrah, menyebabkan sempit dan marah orang tersebut. Wa yudih, dan menyakitinya. Idasan ya marum ya bih, ketika dia mendengar apa yang telah terjadi. Wala'allahu yuhayyiju adawatahu walayasbulahu abada. Bahkan terkadang katanya bisa menyebabkan permusuhan. Menyebabkan permusuhan di antara dia dengan yang menggibahnya walayasbulahu abada. Kemudian tidak bisa kembali normal seperti biasanya untuk selama-lamanya. Karena dia merasa dikhianati oleh orang tersebut. Ini tentunya katanya perkara yang tidak diinginkan dari syariat. Syariat menginginkan agar kaum muslimin bersatu. Zahiran wa batinan. Kajian sari wahid. Wa makana hadha sabilhu, maka yang akibatnya seperti ini katanya, fa inna syari'al hakim sallallahu alaihi wasallam la yubihu wa la yujawwizuhu. Maka syari'al hakim, Nabi sallallahu yang maha bijaksana, yang bijak katanya tidak mungkin memperbolehkannya. La yubihu wa la yujawwizuhu. Fadban an yujibahu wa ya'muru bih. Terlebih lagi mewajibkannya dan memerintahkannya. Katanya ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa madar syariah ala ta'til mafasid wa taqliliha la la tafsil wa taqliliha. Karena katanya madar syariah, perkara yang pokok dalam syariat ini katanya diantaranya adalah ta'til mafasid, itu menghilangkan semua mafsadah, atau taqliliha, minimalisir mafsadah tersebut, inna dihilangkan secara murni atau diperkecil sehingga tidak besar. La la tafsil wa taqliliha, bukan katanya menimbulkan mafsadah atau menyempurnakan mafsadah. Wallahu ta'ala alam. Intaha kalam wa rahmatullah. Selesai kalam Nukayyim wa rahmatullah. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah wa ma alaihi mazidun faqad ajad wa afad. Tidak tambah lagi dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau telah menjelaskan dengan baik dan berikan faedah yang sangat bermanfaat. Wangdur atau wangduri tafsir Ibnu Katsir. Wangduri tafsir Ibnu Katsir inda qawli ta'ala wa liyaktab ba'dukum ba'd. Wangduri asisa ba'ifah di maritul ke hadis kafaratu man ittaba an tasakkarala. Kita jika ingin mendapat faedah yang lebih lanjut, lihat tafsir Ibnu Katsir di tafsiran wa liyaktab ba'dukum ba'd. Tafsir surah Al-Hujurat dan juga hendaknya melihat istilah Abaif Ali Syalban rahimahutaala untuk lebih mendalami hadis kafaratu man ittaba an tastaghfira lahu. Kemudian di akhir pembahasannya kata beliau, wa alami anna ba'dhan nas yadhunnu annahu yajuzu al-wuqufil ard idza kana bima fi. Kemudian ketahuilah sebagian orang mengira bahwasanya boleh seseorang menyebutkan aib saudaranya jika itu sebut benar ada pada saudaranya. Kalau dia melihat balik dan ketika diingatkan oleh hal tersebut, kalau dia mengatakan huwa sidqun, apa yang saya katakan itu apa adanya, benar aib itu ada pada saudaranya. Fanahnu lam nakdzib alaihim, kita tidak membuat kedustaan apapun terhadapnya. Wa hadha huwa ainul ghibah, kata musannifah hadirat taala, ini ainul ghibah, menyebutkan aib saudaranya yang mana aibnya ada pada saudara tersebut, itu ainul ghibah. Karena kalau tidak ada namanya buhtan, membuat kedustaan atas saudaranya. Ya nagibata, karena yang namanya ghibah dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan saudaranya dengan perkara yang dia benci. Kemudian beliau di akhir pembahasan, wa akhtim mawdu'al ghibah biqawli al-qahtani fi nuniyatihi la tushghalanna bi aibi ghairika ghafila an aibi nafsika innahu aibani. Dan aku tutup katanya materi tentang ghibah dengan perkataan al-qahtani di nuniyahnya. Al-Qahtani mengatakan, la tushghalanna bi aibi ghairik, jangan sekali-kali kamu disibukkan dengan kekurangan atau aib saudaramu, aib orang lain. Ghafilan an aibi nafsika, dalam keadaan dia lalai dari aibnya sendiri. Innahu aiban, dan siapa yang melakukan tersebut, itu disibukkan dengan aib saudaranya dan lalai dari aib sendiri, katanya innahu aibani, berarti ada padanya dua aib. Aib yang pertama dia punya aib yang dia tidak sadari, aib yang kedua justru dia disibukkan dengan aib saudaranya. Ini akhir pembahasan dari materi al-ghibah. Min afat al-lisan adal al-ghibah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa al-istimrar dan istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus soleh, dan istiqamah ala talabil ilm untuk terus bisa menuntut ilmu. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.